Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Wa qala Syekh Muhammad ibn Ibrahim al-Syekh rahimahullah. La farqa bainal bunyan wal fada'. Tidak ada perbedaan antara di bangunan maupun di tempat terbuka. Wal ashabu wa ta'ifatun wa katsirun min ahli al-hadis istathnaw. Beberapa sahabat-sahabat kami, maksudnya dari madhab Hambali, dan sekelompok, dan banyak dari kalangan ahli hadis yang mengecualikan di bangunan. Kalau dalam bangunan, fil bunyan, tidak mengapa membelakangi kiblat. Jam'an bain hadis Ibnu Umar wa ghairih, karena ingin menjamak antara hadis Ibnu Umar dan lainnya. Tetapi sudah dibahas, walakin at-tahqiq, tetapi yang benar fil mas'alah annahu la farqa bainal bunyan wal fada, tidak ada perbedaan antara di bangunan ataupun di tempat terbuka. Mengapa ini yang lebih rajih? Li'umumil adillatil katsirah, karena keumuman hadis-hadis, dalil-dalil yang banyak. Al-mutlaqah, yang semuanya mutlaqah. Maknanya mutlak, tidak ada syarat kalau di luar, tidak ada. Semuanya mutlak. Kalau mutlak itu berarti mencakup di dalam bangunan ataupun di luar bangunan. Lam tastazni syai'an, tidak mengecualikan apapun. Tidak berkata kecuali di bangunan, kecuali kalau tertutup, tidak ada. Amma hadis Ibnu Umar fala yaslah an yutliq hadzal itlaq, maka hadis Ibnu Umar tidak bisa dimutlakkan seperti itu. Karena semuanya terjadi serba kebetulan. Naam fi istidbar, iya. Di situ ada istidbar. Rasulullah membelakangi kiblat. Walaysa fi istiqbal, tetapi enggak ada istiqbal di dalamnya. Falaysa bainahuma syai'in minal mu'aradhah, maka tidak ada pertentangan antara keduanya. Dilarang menghadap kiblat sedangkan Rasulullah SAW dalam keadaan membelakangi. Ma baqiya illa istidbar, istidbar. Berarti yang bertentangan hanya masalah membelakanginya. Fa idza qila taquluna bi jawazih, kalau engkau menganggap dibolehkan, maka harusnya dibolehkan hanya yang istidbar saja. Wa man'uhu fil fada, kenapa dikatakan di dalam bangunan bebas, di luar bangunan tidak boleh? Qila hadza fi'lun wa ma fi hadits Abi Ayyub wa nahwuhu qaulun, maka dikatakan sebagai jawaban bahwa ini perbuatan, sedangkan hadits Abi Ayyub ucapan. Kaidahnya wal qawlu mu'ammam atau mu'ammim at-tasyri', kalau ucapan itu mencakup keumuman pensyariatan, tidak mungkin khusus. Kalau Rasulullah mengatakan dengan kalimat kerjakan ini, kerjakan itu, untuk siapa? Umum kan? Tapi kalau perbuatan, Nabi berbuat begini, Nabi berbuat begitu, apa itu umum? Belum tentu. Mungkin umum, mungkin khusus buat Nabi. Adapun qaul mu'ammim at-tasyri', mengumumkan syariat, laisa fi haqqi ahadin duna ahad, tidak berbeda antara yang satu dengan yang lain. Bi khilafi ma kana fi'lin nabi, berbeda dengan perbuatan Nabi. Kalau perbuatan Nabi nafsihi, fa innahu yahtamil al-ikhtisas. Kalau perbuatan Nabi, ada kemungkinan ikhtisas. Ihtimal, ada kemungkinan khusus untuk Nabi. Nabi puasa wisal, tapi melarang para sahabatnya puasa wisal. Ketika para sahabatnya mengikuti, Nabi menegur mereka. La tuasilu, jangan puasa wisal. Fa inni bittu yut'imuni rabbi wa yasqini. Adapun aku, bermalam dalam keadaan diberi makan oleh Allah dan diberi minum. Lastu kahayatikum, aku tidak seperti kalian. Berarti khusus untuk Nabi. Maka apa yang dilihat oleh Ibnu Umar dalam keadaan kebetulan, tidak sepengetahuan, masih ada kemungkinan-kemungkinan itu tadi. Tapi kalau Nabi berkata jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi, khusus apa umum? Jelas umum. Maka ucapan lebih kuat daripada perbuatan. Wa mimma yadullu ala hadza qaulu Abi Ayyub, dan yang menunjukkan hal itu, yakni lebih menguatkan pendapat bahwa larangan untuk menghadap kiblat ketika buang air besar, buang air kecil, larangan membelakanginya, adalah mutlak di bangunan ataupun di luar bangunan, didukung dengan apa? Dengan ucapan Abu Ayyub. Qaul Abi Ayyub Al-Ansari yang berkata, "Fanan harifu anha wa nastaghfirullah." Kami memalingkan badan-badan kami dan kami minta ampun pada Allah. Di mana itu? Di bangunan atau di fadha? Bangunan. Faqadimna Syam. Aku datang Syam. Ternyata marahid qad buniyat nahwal Ka'bah. Ternyata bangunan-bangunan kamar mandi sudah dibangun ke arah Ka'bah. Fanan harifu anha, maka kami memalingkannya dalam keadaan buniyat di bangunan. Wa lam yaqul fa anharifu wa qad basata dzalika Ibnul Qayyim fi hawashihi 'ala sunan, dan telah dibentangkan, yakni dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam catatan kaki terhadap sunnah-sunnah atau terhadap kitab sunan. Qultu wa mimma taqaddama yattadih, kata Syekh Abdullah Al-Bassam, dengan ini semua yattadih, menjadi jelas bahwasanya al-jama' bainal ahadits ghairu mulaim, menjamak antara dua hadis tadi tidak tepat. Harusnya tetap berpegang dengan ucapan, adapun perbuatan wallahu taala alam, mungkin itu khusus, mungkin ini demikian, mungkin Rasulullah SAW tidak melihat atau tidak tahu, wallahu taala alam. Maka tidak perlu menjamak antara keduanya dengan di bangunan dan tidak di bangunan. Ghairu mulaim, tidak tepat. Wa anna shawab, bahwa yang benar adalah la syakka fi, yang enggak ada keraguan padanya, tahrimul istiqbal wal istidbar mutlaqan. Ini yang kasih tanda, kasih stabilo atau kasih garis atas. Haramnya membelakangi kiblat atau menghadap kiblat secara mutlak. Fil bunyan wal fada, apakah di bangunan ataupun di luar bangunan. Wallahu ta'ala a'lam. Jangan lupa, kalau mau buang air besar ataupun kecil, jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Apakah kamu di hutan, di padang pasir, ataupun engkau dalam rumah, dalam kamar mandi. Ingat-ingat, jangan menghadap kiblat dan membelakanginya. Dan ingat-ingat, kalau mau membangun rumah, jangan dibikin menghadap kiblat WC-nya. Jangan sampai kemudian setelah jadi baru sadar, loh iya, bongkar lagi. Dari awal, sejak bikin, harus dipikirkan. Baik, kembali kepada al-hadis ar-rabi asyar, hadis yang ke-14. An Anas, kenapa kita tidak lanjutkan? Karena apa yang disebutkan selanjutnya yukhad minal hadis, jawab istidbar sebagainya sudah dibantah sendiri oleh beliau tadi. Bolehnya istidbar Ka'bah kalau dalam bangunan, itu sudah dikatakan marjuh, pendapat yang tidak sahih. Baik. Al-hadis ar-rabi' an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu al-khala'a فأحمل أنا وغلام النحو إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW masuk ke tempat buang hajat, sedangkan aku membawa aku dan seorang anak sebayaku. Idawatan min ma, membawa satu ember air, satu bejana air. Wa anazatan, dan membawa tongkat. Fayastanji bil ma, dan beliau Rasulullah SAW beristinja dengan air. Ini ikhwan fillah a'azakumullah, betul-betul seperti apa yang dikatakan oleh para ulama, bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kulla syai'in hatta al-khara'ah. Rasulullah SAW mengajarkan segala sesuatu sampai masalah khara'ah, sampai masalah buang hajat diajarkan, sampai masalah buang air, istinja diajarkan, bahwa beliau beristinja dengan air. Anazah maknanya hirbah saghirah, hirbah itu seperti tombak tapi kecil. Nah gitu, ada besinya dan biasanya ditancapkan kadang-kadang untuk sutrah ketika sholat dalam safar, kadang-kadang dipakai untuk mengikat kain. Tancap, ikat kain, pegang. Beliau berpaling, Anas bin Malik, maka Allah SWT buang hajat di balik hijab, tersembunyi. Wahai kata barakallahu fikum, yang jadi syahid dalam pembahasan kita adalah bahwa beliau beristinja dengan air. Gharibul hadis, kalimat gulamun nahwi. Gulam adalah seorang anak yang sudah mulai mumayyiz. Berapa umurnya mumayyiz itu biasanya? 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Sampai balig. Sampai balig. Biasa orang balig berapa umurnya? 14 atau 15? 14. Maka dari mulai 10 sampai 15 itulah yang disebut dengan ghulam. Disebut dengan ghulam. Hatta yablug, sampai dia balig. Kalimat nahwi ya'ni huwa muqaribun li, sepertiku. Artinya sebaya denganku atau dekat umurnya denganku. Fisinni, dalam umur. Berarti seumur dengan Anas bin Malik. Yang kedua, kalimat idawatan min ma. Idawah bikasril hamzah, dikasrahkan hamzahnya. Hiyal ina as-saghir, dia adalah bejana kecil yang dibuat dari kulit. Tempat air yang kecil yang dibuat dari kulit. Yaj'al lilma, yang memang dipakai untuk membawa air. Yang ketiga, al-anazah. Asa aksar minar rumhi, lahasinan. Asa, tongkat, lebih pendek dari rumah. Rumah, tombak, biasanya tingginya sama dengan manusia atau lebih tinggi lagi. Itu tombak. Tetapi anazah itu bisa separohnya panjangnya. Laha sinan, yang memiliki sinan. Sinan itu ini, yang besinya, yang tajamnya, ini sinan namanya. Jadi seperti tombak tapi kecil. Dia dipakai untuk keperluan-keperluan dalam safar. Kadang dipakai untuk membawa sesuatu di pundaknya. Kadang dipakai untuk sutra dalam sholat. Kadang dipakai juga untuk senjata, kalau ada bahaya-bahaya binatang buas atau musuh. Maka ini disebut anazah. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas. Yadhkuru khadimun nabi sallallahu alaihi wa ana alihi wa sallam Anas bin Malik. Disebutkan oleh pembantu Rasulullah sallam yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik diserahkan oleh orang tuanya sendiri kepada Rasulullah sallam. Ya Rasulullah, aku serahkan anakku untuk membantumu. Maka anak tersebut sejak 10 tahun sudah bersama Nabi SAW, membantu membawakan sendalnya, membawakan airnya, membawakan kebutuhan wudunya. Dan beliau bersama Rasulullah SAW selama 10 tahun kurang lebih, sehingga banyak mendapatkan ilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Anna Nabi SAW حينما دخل موضع قضاء الحاجة كان يجيء هو وغلام معه بطهوره. Maka Anas bin Malik yang membantu Rasulullah SAW mengkhabarkan bahwa ketika Nabi SAW masuk ke tempat buang hajat, maka dia, Anas bin Malik, dengan temannya yang seumur dengannya, sebaya dengannya, membawa tahurnya, membawa air untuk bersucinya beliau. Alladhi yaqta' bihil adha, untuk menghilangkan najisnya. Wa huwa ma fi jildin saghir, yaitu air di dalam wadah kulit yang kecil. Wa kadzalika ya'tiyan bima yastatiru bihi, demikian pula kedua anak tadi, Anas bin Malik dan yang sebayanya, membawa sesuatu yang yastatiru bihi. Yastatiru bihi, yang dipakai untuk sitar, untuk menutup beliau, untuk menjadi hijab beliau. Anin nadharin nas, agar jangan sampai dilihat oleh manusia. Maka biasanya di sebelah atau di dekat bukit misalnya, kemudian dari arah sebelah sini akan dipasang anazah, ditancapkan ke tanah dan diikatkan kain, dipegang oleh satu anak tadi. Akhirnya diberikan kepada Rasulullah SAW. Maka ketika Nabi selesai dari buang hajat, beliau beristinja dengan air. Apa itu mayastatiru bihi wa huwa asa qasirah, tongkat kecil tadi, tombak kecil, fitar fiha hadidah, yang di ujungnya ada besi, besi tajamnya. Yaghrizuha, yang ditancapkan ke dalam bumi. Yaghrizuha fil ardi wa yaj'al 'alayha shay'an yaqihi, kemudian diikatkan padanya sesuatu yang melindungi dari pandangan manusia. Diikatkan sesuatu yang melindungi dari pandangan manusia. Kadang kain atau kulit atau apa saja yang dipakai untuk menutupi Rasulullah SAW dari pandangan manusia. Ma yukhad minal hadith, apa yang kita ambil dari hadis ini? Istafadna min hadal hadithi fawaid. Yang pertama, jawazul iqtisar alal ma' fil istinja. Faedah pertama, bolehnya mengkhususkan hanya dengan air saja untuk istinja. Dan itu lebih afdal daripada mengkhususkan hanya dengan batu saja. Barakallahu fikum, perlu dicatat. Oh, istinja itu dengan air saja boleh, dengan batu saja boleh, dengan kedua-duanya boleh. Ayuha afdal, mana yang paling afdal di antara tiga perkara? Yang dengan kedua-duanya. Yang pertama dibersihkan dengan batu, au ma yaqumu maqamahu, batu atau yang menggantikan batu. Sebab para ulama membolehkan tisu untuk menggantikan batu. Baik, pertama ainnya, najisnya dibuang dengan batu atau dengan tisu. Setelah itu baru disiram dengan air. Ini yang paling afdal. Ini yang paling afdal. Ternyata boleh pula air saja tanpa batu. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Rasulullah SAW iqtasara alal ma' fil istinja. Dalam hadis ini Rasulullah SAW hanya beristinja dengan air saja. Wa huwa afdal, dan itu lebih baik daripada dengan batu saja. Dengan batu saja boleh. Dengan tisu saja boleh. Walaupun enggak darurat, walaupun enggak darurat. Walaupun bukan dalam safar, walaupun bukan dalam safar. Boleh. Tetapi yang afdal dua-duanya. Ainnya dibuang dengan batu, kemudian disiram dengan air. Kalau dengan air saja boleh, dengan batu saja boleh. Ayuhuma afdal, batu saja atau air saja? Air saja lebih afdal daripada batu saja. Li'annal ma'an qa, karena air lebih bersih. Wal afdal al-jama' bainal hijarah wal ma', tetapi yang lebih afdal dari ketiga-tiganya adalah menjamak antara batu dengan air. Dengan batu dulu, baru dengan air. Mana dulu kalau batu dengan air? Batu dulu. Yuqaddimul hijarah, idahulukan hijarah, summa yattabi'uha al-ma, kemudian diikuti oleh air. Liyafsul al-inqa'al kamil, agar terjadi pembersihan sempurna. Qala an-Nawawi, berkata an-Nawawi rahimahullah, فَالَّذِي عَلَيْهِ جَمَاعَةُ السَّلَفْ وَالْخَلَفِ, yang merupakan pendapat dari semua atau dari jamaah salaf dan khalaf, وَأَجْمَعَ عَلَيْهَ أَهْلُ الْفَتْوَى, yang disepakati oleh para juru fatwa, para ulama, مِنَ الْأَئِمَّةِ, dari para imam-imam di seluruh negeri-negeri, di Amsar, bahwa mereka semua sepakat, أَنَّ الْأَفْضَلْ أَنْ يَجْمَعْ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْحِجَارَةِ, bahwa yang afdal adalah dua-duanya, menggunakan air dan batu sekaligus. Fayasta'milul hajar, pertama memakai batu, litakhifan najasa, agar najisnya hilang, ainnya, zatnya, sisa-sisa yang ada di mulut gua, ya, bersihkan dengan batu atau dengan yang lainnya, baru setelah itu dicuci dengan air, sehingga tangan kita tidak langsung bersentuhan dengan najis. Agar tangan kita tidak langsung bersentuhan dengan najis. Fa yasta'mil al-ma, baru kemudian disiram dengan air, dicuci dengan air. Fa in arada al-iqtisar, kalau masih kata An-Nawawi rahimahullah, bahwa para ulama sepakat yang afdal adalah dua-duanya. Kalau mau iqtisar, mau meringkas hanya dengan salah satunya, jaza, boleh. Al-iqtisar ala ayyihi masya'a, boleh meringkas hanya dengan salah satunya, dengan air saja atau dengan batu saja. Sawa'un wajadal akhar aw lam yajidhu, sama saja apakah didapati yang lain ataupun tidak didapati. Batu saja itu kalau enggak ada air, bukan. Walaupun didapati air, enggak apa-apa. Batu saja. Demikian pula sebaliknya. Air saja, walaupun ada batu. Faham? Itu makna ucapan An-Nawawi rahimahullah dengan kalimat fa in arada al-iqtisar, kalau mau meringkas boleh. Ala ayyihi masya'a, dengan yang manapun yang dia sukai, dengan air saja atau dengan batu saja. Apakah didapati yang lainnya ataupun tidak didapati? Dengan air saja walaupun ada batu, dengan batu saja walaupun ada air, boleh. Fa in iqtasara ala ahadihima, kalau meringkas dengan salah satunya, dengan air atau dengan batu, maka yang afdal al-ma, al-ma'u afdal minal hajar, dengan air saja lebih afdal daripada dengan batu saja. Mafhum? Dan ini pendapat An-Nawawi dari madhab Syafi'i rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka semuanya. Asania, yang kedua, isti'dadul muslim bi tuhurihi 'inda qada'il hajah li'alla yuhwijahu ila al-qiyami fayatalawwas. Faedah kedua, isti'dadul muslim, seorang muslim harus mempersiapkan bi tuhurihi, alat bersucinya, bahan untuk istinjanya harus dipersiapkan. Inda qada'il hajah, ketika akan buang hajat. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadis ini, ketika akan buang hajat, sudah dipersiapkan oleh Anas bin Malik dan seorang anak sebayanya, membawa airnya, membawa hijabnya, membawa idawah, membawa tombak untuk ditancapkan di sana, memasang hijab. Maka ketika kalian turun dari kendaraanmu, mau buang hajat di jalanan, di pinggir hutan atau di pinggir sungai, jangan lupa bawa persiapan-persiapannya. Jangan buang hajat dulu baru bingung, loh airnya mana? Nyari kesana kemari dalam keadaan najis masih ada pada dirimu. Ini barakallahu fikum berarti telmi, telat mikir. Buang hajat dulu baru mikir, aduh airnya mana? Woi fulan, repot. Sehingga faedah yang penting dari hadis ini diantaranya, persiapkan airnya, persiapkan sesuatu untuk menutupinya, siapkan semuanya ketika akan buang hajat. Li'alla yuhwijahu ilal qiyam, agar jangan memaksa dia untuk bangun. Fayatalawwas, akhirnya kotor. Tadi kan sudah duduk mendekam buang hajat, ternyata lupa airnya gak bawa, batu juga gak ada, tisu juga gak ada. Ada orang lewat lagi, mau ditutupi, gak ada bawa apapun. Repot kamu. Akhirnya bangun, jalan kesana kemari, dalam keadaan najis masih ada pada dirimu. Akhirnya jatuh ke pahamu, sampai alhamdulillah. Apa maknanya itu? Yatalawwas. Yatalawwas artinya mengotori. Yuhwijahu ilal qiyam apa maknanya? Mengharuskan dia untuk berdiri, karena untuk nyari air. Berdiri, jalan. Waduh. Akhirnya melebar kemana-mana najisnya. Fayatalawwas, akhirnya mengotori badanmu. Yang ketiga, tahafudhuhu an ayyamdhura ilaihi ahad. Yang penting juga dalam masalah buang hajat adalah tahafudhuhu an ayyamdhura ilaihi ahad, menjaga dirinya agar jangan sampai ada yang melihat. Menjaga dirinya agar jangan sampai ada yang lihat. Aurat. Tidak boleh dilihat manusia. Lianan nazar ilal aura muharram. karena terlihat auratnya haram. Dan ini pelajaran penting bagi kalian para santri, dan juga penting bagi semua kaum muslimin. Jangan anggap enteng masalah ini. Hampir di sekian banyak pondok pesantren, mandi itu bersama-sama. Tanjang semua. Padahal ya juz. Hada haram. Hada hak muharram. Tidak boleh. Alasannya berbagai macam alasan. Kalau bersama-sama, misalnya mereka enggak akan terlambat. Cepat. Satu kamar mandi bisa 3-4 orang. Yang kedua, mereka tidak bisa berbuat yang haram karena saling melihat. Kalau berbuat haram ketahuan. Ini alasan-alasan barakallahu fikum yang tidak bisa merubah sesuatu yang haram jadi halal. Kalau melihat aurat masing-masing haram, tidak boleh. Apa dalilnya? Hadis ini dibawa oleh Anas bin Malik anazah. Untuk apa? Untuk ditancapkan dan dipasang hijab. Dipasang kain agar tidak dilihat orang yang lewat. Ini barakallahu fikum sangat penting, menunjukkan bahwa aurah tidak boleh dilihat walaupun sesama laki-laki. Fakana yurakkiz al-anaza fil ardi. Maka ketika itu Anas bin Malik menancapkan tombaknya, wa yansib 'alaiha tsaub as-satir, kemudian dipasang di sana pakaian atau kain yang bisa menutupi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang keempat, jawazu istikhdami as-sighar wa in kanu ahrara. Yang keempat, bolehnya memakai anak-anak kecil sebagai pembantu walaupun bukan budak. Ahrar artinya merdeka. Wa in kanu ahraran, walaupun mereka orang-orang merdeka. Anas bin Malik bukan budak, orang merdeka. Menunjukkan bahwa tidak mengapa untuk mempekerjakan anak-anak, tentunya sesuai dengan kemampuan anak-anak. Umur 10 tahun, 11 tahun, mampunya apa? Ya, nah, kamu bantu saya di sini ya. Tentunya dengan pekerjaan-pekerjaan yang sanggup dipikulnya. Boleh. Nah, tentunya di sini istikdam, kalau Anas bin Malik betul-betul sukarela diserahkan oleh ibunya untuk membantu Rasulullah SAW. Kalau dengan bayaran, boleh apa enggak boleh? Boleh. Tetapi harus sesuai dengan kesepakatan. Karena disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang lain alaihi salatu wassalam, al-mu'min atau al-mu'minun atau al-muslimun ala syurutihim. Orang muslim dengan muslim lainnya sesuai dengan syurutihim, sesuai dengan syarat-syarat mereka. Kalau memang dijanjikan akan dibayar sekian, bayar. Kalau janjikan pekerjaannya cuma itu, ya itu. Jangan kemudian setelah perjanjian dilanggar perjanjiannya oleh salah satunya, maka itu yang tidak boleh. Harus sesuai dengan perjanjian pertama yang disepakati. Barakallahu fikum. Ini faedah-faedah penting dari hadis tersebut. Yang pertama, bolehnya meringkas dengan air saja, bolehnya meringkas dengan batu saja, dan yang paling bagus dikumpulkan kedua-duanya. Kalau ikhtisar hanya dengan batu atau hanya dengan air, maka yang lebih afdal adalah dengan air. Yang kedua, seorang muslim kalau ingin buang hajat hendaklah mempersiapkan segala sesuatunya. Masuk kamar mandi, apa persiapannya? Nyalakan airnya, nyala enggak? Oh nyala. Lihat embernya ada air enggak, baru kamu buang hajat. Jangan masuk dulu, ternyata mati. Air di embernya ada. Terus curi-curi, woi fulan. Jadi masuk, periksa dulu. Tahurnya ada enggak? Hijabnya tertutup enggak? Kalau ada lubang ditutup. Kadang-kadang ada yang rusak, ini lubang. Jaga hijab, jaga aurat, dan juga persiapkan taharah. Dua perkara ini sangat penting. Baru kemudian yang keempat, bolehnya mempergunakan atau mempekerjakan anak-anak kecil, tentunya yang mumayyiz. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.